Kita telah menyelesaikan bab yang berkenaan tentang permasalahan al-jum'ah wa ahkamuha, Jumat dan hukum-hukumnya. Dan sebelum kita masuk ke bab yang menjelaskan tentang salatul idain, kita membaca syair dari permasalahan-permasalahan Jumat ini. Berkata al-muallif hafizahullah, wal jum'atul gharra'u fardan ujibat, wal waktu waktu zuhri khairu zamani. Dan Jumat itu yang al-gharra' merupakan yang utama. Ini merupakan fardhan, ujibat, kewajiban yang diwajibkan. Ya, dan waktu Jumat itu sama dengan waktu sholat zuhur, dan itu adalah sebaik-baik zaman. Ya khutbatan wa ghairu wajibatin ala safrin maridin mra'atin ubdan. Jumat itu ada dua khutbah dan tidak wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat Jumat bagi seorang yang musafir, ya, dan orang yang sakit. Demikian pula seorang wanita dan hamba sahaya. Nah, di dalam syarahnya tidak disebutkan musafir, ya, tapi yang disebutkan adalah sobi, ya, anak kecil. Hiya kal jama'ati fi idadi rijaliha, hiya rak'atani fada' maqala lisan. Bahwa salat Jumat orang pun yang satu imam dan yang satu makmum, ya, maka bila mereka melaksanakan salat Jumatnya sah. Hiya rak'atani fada' maqala lisani, dan sholat Jumat itu dua rakaat, maka tinggalkanlah perkataan lisan. Yani ini merupakan kesepakatan dari para ulama, ya, dan itu telah dinaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkataan Umar yang telah kita sebutkan bahwa sholat Jumat itu dua rakaat. Bakir tatayyab la takhatta mudalliyan, amsid lima qala al-khatibu wadani. Bakir, bercepat-cepatlah, maksudnya bercepat-cepat, yakni bersegera mungkin mendatangi masjid. Taqayyab, lalu kemudian memakai harum-haruman, ya, kalau perlu memakai dukhan, ya, puan bukhar, apa itu, apa, dupa, ya. Kalau di Arab itu hari Jumat di pagi hari mereka sudah apa itu pakai bukhari itu, pakai dupa, lalu diharumkan seluruh masjid. Nah, ya, harum, harum sekali. Ya, tergantung baunya. Nah, tapi mungkin di Indonesia ini itu identik dengan perdukunan. Nah, kalau sudah ada apa? Sama apa kemenyan sama Dubai? Lain. Baunya yang beda, ya. Kalau baunya apa? Mereka itu apa, ya? Menyengat itu, ya. Sangat menyengat dan busuk. Nah. Ya, ashab, yakni ubadul kubur. Orang-orang menyembah kubur seperti itu. Nah, tapi ini baunya harum, Masya Allah. Ya. Bahkan mereka itu kalau ada yang masuk itu kan diletakkan di depan pintu. Jadi kalau ada yang masuk sebelum mereka menuju ke saf, ya, jadi kan semacam mangkok-mangkok itu. Jadi mereka berdiri di atasnya. Jadi asap itu masuk dari bawah jubahnya. Terus sehingga penuh bau seluruh badannya. Kemudian masuk saf. Nah. Ya. Banyak ini jual, ya. Surabaya banyak itu. Hah? Tapi enggak harum. Ya, kalau enggak harum itu yang mahal. Itu yang banyak dipakai orang Arab. Kayu enggak harum. Dan apa itu? Kayu apa itu, ikhwan? Cendana, ya. Nah. La takhaffa mudallian, jangan kamu melangkahi. Ya. Ini melangkah di leher-leher orang. Ansit lima qala al-khatib wadan, diamlah dengan apa yang diucapkan oleh khatib. Yani apabila khatib berkhutbah, maka kamu hendaklah diam, jangan berbicara. Ya, akan tetapi kalau khatib tidak berkhutbah, yani misalnya duduk di antara dua khutbah, nah di situ boleh berbicara, hukumnya boleh. Ya, yang dilarang di saat khatib berkhutbah. Wadani, dan mendekatlah kamu. Intajtami' wal 'idu tusbihu rukhsatan wal mustahabbu salatuha ya han. Apabila bersatu antara Jumat dengan Id, maka salat Jumat menjadi rukhsah, boleh ditinggalkan. Akan tetapi yang mustahab, yang disunnahkan adalah melaksanakan salat tersebut. Yani tetap kita melaksanakan. Itulah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. La sunnatun min qabliha bal ba'daha, tidak ada sunnah Jumat yang dikatakan sunnah qabliyah. Yang ada adalah setelah 2 rakaat atau 4 rakaat. Zuhran ghadat in fata taslimani, maka apabila seorang tertinggal mengucapkan salam, maka tidak ada salat Jumat atas dia, tapi yang ada adalah salat zuhur. Naam. Tapi kalau misalnya apa? Beberapa orang, misalnya yang tertinggal salat Jumat itu 5 orang misalnya. Mereka semua 5 orang ini tertinggal. Naam. Nah, apakah mereka itu melaksanakan salat Jumat karena mereka berjamaah? Kalau sendiri ya jelas kan salat zuhur. Tapi kalau misalnya mereka berlima, mereka ingin mendirikan sholat jamaah, apakah boleh mereka itu melaksanakan sholat Jumat? Ya, jawabannya tidak boleh. Bahkan Al-Imam Ibn al-Mundhir rahimahullah ta'ala, beliau menukilkan ijma' para ulama. Ajma'ah man nahfadu min ahli al-ilm. Beliau mengatakan bahwa telah bersepakat orang yang kami ketahui, perkataan mereka dari kalangan para ulama, bahwa orang yang tertinggal pada sholat Jumat, maka wajib bagi mereka untuk melaksanakan sholat 4 rakaat. Melaksanakan sholat 4 rakaat, yaitu sholat duhur. Nah, apabila mereka berlima ini misalnya tertinggal dari sholat sholat Jumat, nah mereka tentunya melaksanakan sholat duhur. Apakah mereka melaksanakan sholat duhur sendiri-sendiri, ataukah mereka berjamaah? Ini juga pembahasan. Ya, permasalahan ini kembali kepada pembahasan apa? Apakah diperbolehkan mendirikan jamaah yang kedua pada satu masjid? Paham ini, ikhwan? Apakah hukumnya membolehkan apa? Apakah hukumnya mendirikan jamaah yang kedua pada masjid yang di situ terdapat imam ratib? Ya, kalau di masjid yang tidak ada imam ratib, seperti masjid terminal atau masjid yang lain yang tidak ada imam ratib di situ, maka seseorang boleh melaksanakan sholat dan melaksanakan secara berjamaah walaupun jamaah yang kedua atau jamaah yang ketiga. Tapi yang diperselisihkan apabila masjid tersebut di dalamnya terdapat imam yang imam ini ratib di dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ada imam tetapnya. Nah, apabila dalam keadaan demikian, itulah yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dan yang rajih dalam permasalahan ini adalah yang bersama dalil tentunya dari Rasulullah SAW, yaitu diperbolehkan seorang untuk mendirikan jamaah yang kedua. Diperbolehkan bagi seorang untuk mendirikan jamaah yang kedua, yang walaupun pada yang terdapat imam ratib, imam yang ratib, imam yang tetap pada satu masjid. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Imam Tirmidzi dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ketika ada seorang yang masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah dan para sahabat telah selesai melaksanakan salat wajib. Lalu ketika orang ini pun datang dan ingin melaksanakan sholat, ternyata Rasulullah telah selesai melaksanakan sholat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, man yatasaddaqu ala hada, siapa yang ingin bersedekah pada orang ini, siapa yang ingin bersedekah, maka berdirilah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menemani orang tersebut sholat, dan mereka melaksanakan sholat secara berjamaah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, dan ini menunjukkan iqrar, bahkan ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri keluar menunjukkan bahwa yang demikian ini diperbolehkan melaksanakan jamaah yang kedua walaupun terdapat pada satu masjid yang padanya terdapat apa imam yang ratib, imam yang tetap. Dan yang rajih sebagaimana kita sebutkan adalah yang demikian diperbolehkan. Jadi kalau misalnya 5 orang atau 6 orang atau berjamaah mereka melaksanakan apa meninggalkan sholat Jumat, maka mereka melaksanakan sholat Jumat sholat duhur secara berjamaah di masjid tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Itu min arkanil Jumat, termasuk dari rukun Jumat. Wallahu a'lam. Khatib mengucapkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana tidak terlalu ingat insyaallah dalam masalah ini. Nanti insyaallah kita apabila membutuhkan tambahan pembahasan biar lebih enak, kita akan mendatangkan aqwalul ulama di dalam Sahih Bukhari. Kalau bukan Bukhari, Bukhari Muslim. Ya, Abdullah bin Umar, dari hadis Abdullah bin Umar bahwa para sahabat mereka melaksanakan salat sampai imam datang. Naam, dan salat itu salat yang mutlak. Ya, tidak ada nama tertentu, bukan sunnah qabliyah. Akan tetapi salat tersebut adalah salat yang mutlak sampai imam datang lalu kemudian mereka pun berhenti. Hadis ini sahih. Naam. Terus dalam salah satu hadis itu kalau tidak salah Imam Al-Bukhari rahimahullah ya menyebutkan bab di dalam sahihnya udzur, termasuk udzur untuk menghadiri salat Jumat adalah hujan. Ya, termasuk dalil yang berkenan tentang permasalahan itu wallahu a'lam bissawab. Ketika hari Jumat, maka kemudian al-muadzin mengucapkan shollu fi rihalikum, itu juga terdapat pada hari Jumat. Wallahu a'lam. Antum bisa lihat dalam Sahih Bukhari. Ana enggak punya Sahih Bukhari. Al-Bukhari rahimahullah babur rukhsati illam yahdhur al-jum'ata fil matar. Bab ada rukhsah, keringanan jika dia tidak hadir untuk melaksanakan sholat Jumat karena hujan. Ya. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail qala akhbarani Abdul Hamid sahib Az-Zayadi qala haddatsana Abdullah ibn al-Harith ibn ammi Muhammad ibn Sirin qala Ibn Abbas li muadzin fi yawmin matir. Ibn Abbas mengatakan kepada muadzinnya pada saat hujan, jika qulta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau kamu mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fala taqul hayya 'alas shalah, qul shollu fi buyutikum. Fahamnya? Fakanna an-nasa istankaru qala fa'alahu man huwa khairun minni, innal jum'ata azmatun wa inni karihtu an ukhrijakum fatamshuna fi at-tin wad-dahab. Jadi yang zahir dari hadis ini pas waktu itu bertepatan dengan hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat pun dalam keadaan motor, hujan, ada keringanan. Allahu a'lam bissawab untuk tidak menghadiri Jumat.